Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menyebutkan, konstitusi kita telah mengamanatkan adanya pemisahan tugas pokok dan fungsi antara aparat sipil serta militer. Sehingga, langkah-langkah yang mendorong peran serta militer ke dalam institusi sipil harus dihindari. Meski demikian, petinggi militer di tanah air menyebutkan bahwa kepala negara dan kepala pemerintahan tidak mempermasalahkan adanya peran militer ke dalam institusi-institusi sipil di tanah air. Dan untuk melanjutkan bahasan atas persoalan tersebut, berikut paparan dari pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas tidak dipermasalahkannya peran militer dalam institusi sipil? Lah, Presiden, kan nggak ngerti demokrasi. Orang pengalamannya kan jualan mebel. Jadi yang kalau disuruh ngatur perdagangan mebel, dia pasti tahu. Tapi kalau suruh ngatur negara dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti ini, dengan fungsi tentara, fungsi militer, fungsi kepolisian, fungsi jaksa, kan dia nggak ngerti. Harusnya kalau nggak ngerti, dia tanya di sekelilingnya. Nah, kenapa itu? Problemnya di sekelilingnya. Kan tidak ada penasihat untuk bidang-bidang yang lain. Tapi Pak Her, apa benar seperti itu kondisinya? Oh iya, kan begini. Contoh kecil aja. Ada nggak penasihat polisi? Atau yang ngerti polisi? Nggak ada loh. Waktu pelantikan aja tidak ada ajudan polisi yang mendampingi. Kalau di sekelilingnya semua angkatan darat, misalnya, sekarang berapa orang yang di sekelilingnya Presiden yang bisa memberitahu mengenai aspek-aspek maritim, misalnya, kemaritiman gitu. Kan Menko Polhukam itu urusannya ranah lah, darat. Menko Polhukam itu harusnya malah orang darat, bukan angkatan laut itu. Ranah laut tidak ada koordinator politik dan hukum itu, gitu. Sementara untuk urusan kelautan dan kemaritiman yang menjadi ikon pemerintahnya Jokowi, tak ada orang laut, nggak ada. Jadi mesti ditata ini. Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.